Kedondong. Nah, buah apel sama buah salak ya, semuanya itu namanya buah-buahan. Bercanda ya Bu, Pak ya. Oke. Ibu udah pada lapar belum Bu? Yakin belum lapar. Bapaknya udah pada lapar Pak? Belum, sabar dulu sebentar ya. Oke, wow sekarang jadi tambah banyak penontonnya ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua di sini yang ada di sini dong. Halo ya. Terima kasih banyak untuk para tamu undangan yang sudah hadir, yang sudah datang di siang hari ini, khususnya untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia tentunya ya. Oke, nanti kita pantun-pantun lagi ya. Duhai bunga puja. Provinsi Sumatera Selatan. UPTD Pendidikan. Terima kasih Bapak yang ganteng, Ibu. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan ya, Bu. Rezekinya dilipat gandakan, dikasih kesehatan.